Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله إخوان في الدين عزكم الله dalam pandangan Islam Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam pandangan Islam mencintai tanah kelahiran, mencintai tanah air itu merupakan perkara yang fitri. Ada pada tabiat dan fitrah masing-masing insan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tabiat, memberikan fitrah kepada masing-masing orang, ada ikatan batin, ada kecenderungan, ada kerinduan, ada kecintaan kepada tanah kelahirannya, kepada tanah airnya. Ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama ialah dalam Islam penisbatan diri, nasab itu biasa dinisbatkan kepada tanah kelahirannya atau daerahnya atau wilayahnya atau negaranya. Sesuatu yang masyhur, yang ma'ruf semenjak zaman dahulu kala, dari mulai era jahiliyah dan terus demikian berlangsung sampai era Islam di masa diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mengenalkan diri, dia akan mengatakan fulan bin fulan dari daerah fulan. Terkadang menyebutkan tanah kelahirannya, terkadang desanya, terkadang wilayahnya, terkadang daerahnya, terkadang negaranya. Dan sedikit pun tidak ada pengingkaran padanya. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengingkari. Tidak ada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengingkari. Tidak ada pula dari kalangan para ulama kita yang mengingkari Bahkan itu merupakan amal yang terus berlangsung di kalangan mereka semua sampai hari ini. Di sisi yang lain adalah tanah kelahiran seorang insan adalah tempat di mana dia tumbuh kembang, tempat dia berinteraksi, tempat keluarganya, tempat familinya, tempat sanak familinya, handai tolannya, teman-temannya. Sesuatu perkara yang membuat dia terikat batin dengannya, memiliki rasa cinta kepadanya secara fitri. Apalagi dalam Islam kita diminta untuk mempelajari nasab, tujuannya untuk silaturahim, menyambung kekerabatan dengan famili-famili kita. Dalam Islam juga dianjurkan untuk silaturahim, bukan semata-mata mengenai nasab, juga lebih jauh daripada itu, diminta untuk silaturahim kepada famili-famili kita, kerabat-kerabat kita yang kebanyakannya atau pada umumnya ada di sekitar dia tinggal, di lingkungan dia hidup, di tempat dia lahir, di tempat dia tumbuh kembang. Sehingga secara fitrah orang pasti akan mencintai, akan condong ke tanah kelahirannya dan tanah airnya. Akan terlihat barakallahu fikum ketika orang tersebut kemudian merantau, pergi jauh dari tempat tinggalnya, pergi jauh dari tanah kelahirannya, tanah airnya bahkan, akan ada di hatinya masing-masing kerinduan kepada tanah airnya. Rindu keluarganya, rindu kerabatnya, rindu teman-temannya, rindu lingkungan dia semasa kecil, rindu dengan itu semuanya. Selama atau dalam waktu, selama apapun dia di sana dalam perantauan, dia akan kembali ke tanah asalnya. Dia akan pulang ke tanah asalnya. Dia akan menyempatkan diri untuk pulang ke tanah asalnya. Pertanda fitrah dia pasti akan mencintai tanah kelahirannya. Dan yang paling penting adalah ini merupakan perkara yang ada dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau menceritakan karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qadima min safarin. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila pulang dari safar, bepergian jauh, dan melihat tembok-tembok rumah-rumah kota Madinah, beliau mempercepat langkah kendaraannya. Digerakkan kendaraannya, dipercepat langkahnya. Hubban minhu iyaha, karena kecintaan beliau kepada kota Madinah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari, beliau salah seorang imam besar madzhab Syafi'iyah pada masanya, menjelaskan tentang riwayat ini. Beliau mengatakan fihi fadlul Madinah, pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan keutamaan kota Madinah. Wa fihi masru'iyatu hubbil watan wal hanin ilaihi, dan padanya ada syariat mencintai tanah air dan rindu kepada tanah air. Ini fitri, ada pada fitrahnya masing-masing orang barakallahu fikum. Sehingga dikatakan sebagai mahabbah fitriyah, mahabbah jibiliyah, kecintaan yang fitrah, kecintaan yang fitri, yang tabiat, ketika masing-masing orang cinta kepada tanah airnya. Terlebih lagi barakallahu fikum, ketika tanah airnya itu memiliki keutamaan-keutamaan tertentu yang disebutkan dalam Islam, seperti kota Madinah, kota Makkah, Baitul Maqdis, Syam, dan semisalnya yang dipuji, disanjung, disebutkan keutamaan-keutamanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kota Yaman, maka kecintaannya kepada negerinya dikarenakan fadilah tersebut merupakan mahabbatun syar'iyah, kecintaan yang syar'i, dituntut untuk mencintai negaranya dikarenakan memiliki keutamaan tertentu, keutamaan khusus yang disebutkan dalam syariat, namanya mahabbah syar'iyah. Sehingga terkumpul padanya dua kecintaan, mahabbah jibiliyah, kecintaan secara fitrah, dan yang kedua mahabbah syar'iyah, kecintaan secara syar'i. Atau yang kedua, barakallahu fikum, negara dia, tanah kelahirannya, barakallahu fikum, termasuk biladul muslimin, termasuk negerinya kaum muslimin, penguasanya muslim, mayoritas penduduknya muslim, syiar Islam padanya begitu nampak, dikerjakan secara luas, secara merata, dengan tanpa intimidasi, dengan tanpa tekanan, dikerjakan dengan ketenangan, syiar azan, syiar sholat, syiar haji, dan segala macamnya, dari syiarnya kaum muslimin, nampak dengan tenang di sana. Itu namanya biladul muslimin. Maka ketika dia mencintai negaranya, dikarenakan negaranya itu termasuk biladul muslimin, itu merupakan mahabbatun syar'iyah, kecintaan yang syar'i. Mencintai negara kaum muslimin, mencintai kaum muslimin, mencintai syiar Islam yang ada padanya. Apalagi terkait dengan seorang penguasa yang muslim padanya. Ada kewajiban mentaati penguasa muslim, ada kewajiban mendengarkan, mematuhi, mentaati penguasa yang muslim, walaupun dia zalim, dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, atau dalam perkara-perkara yang mubah. Ini lebih syar'i lagi. Maka terkumpul pada dia dua kecintaan sekaligus. Secara fitrah, dia cinta kepada tanah airnya. Dan secara syar'i, memang disyariatkan untuk mencintai negara yang demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, memang NKRI bukan Mekah. Bukan ya? Ini bukan Mekah, lain. Ini Indonesia, Mekah di sana. Memang Indonesia bukan Madinah, bukan Syam, bukan Yaman. Mungkin nama Indonesia belum terdengar di zamannya Rasulullah SAW. Tetapi sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, negara kita ini padanya terdapat poin-poin yang tersebutkan di poin nomor 2 tadi. Mayoritas penduduknya muslim, betul? Penguasanya muslim, benar? Kok diem? Penguasanya muslim, benar? Yang dibahas muslim, enggak membahas dia harus seorang alim, seorang kiai, seorang yang bertakwa, yang soleh, itu plus. Yang dibahas keislamannya. Dia seorang muslim. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu. Penguasanya muslim. Dan kondisi yang tidak mungkin kita pungkiri lagi, di Indonesia ini syiar Islam begitu nampak, begitu zahir, merata di mana-mana. Azan di mana-mana, sholat di mana-mana, puasa di mana-mana, haji di mana-mana. Syiar Islam nampak di negara kita, umat Islam melaksanakan bimbingan agama Allah dengan tenang di sana, tanpa banyak gangguan. Tiga poin ini yang disebutkan oleh para ulama, ciri-ciri dia sebagai negaranya kaum muslimin. Maka terkhusus ketika kita sebagai warga negara Indonesia mencintai tanah air kita, tanah kelahiran kita, itu fitri. Kita pasti cinta dengan tempat kita masing-masing. Mencintai tanah kelahiran kita, orang tua kita, family kita, kerabat kita, lingkungan kita, sahabat karib kita. Apalagi banyak kenangan-kenangan indah di dalamnya. Fitrah. Di sisi yang lain, kita mencintai negara kita mahabbatun syar'iyah, kecintaan yang syar'i, dikarenakan syiar Islam padanya nampak tersebar di mana-mana, kebanyakan atau mayoritas penduduknya muslimin dan penguasanya muslim. Maka jangan ragu-ragu untuk mencintai NKRI. Kecintaan Anda dua poin, kecintaan secara fitrah dan kecintaan secara syar'i. Barakallahu fikum. Naam. Ayyuhal ladzina a'azzakumullah. Warga negara yang baik, yang cinta negaranya, cinta bangsanya, cinta negerinya, tentu mendambakan negerinya itu negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang damai, negeri yang aman sentosa. Betul ya? Itu bukti cinta. Kalau ada warga negara kok kepingin negaranya hancur, itu bukan cinta, itu namanya benci. Itu namanya benci. Kalau kamu cinta negara kamu, mencintai bangsa kamu, tentu kamu sebagai warga negara, terkhusus sebagai seorang muslim, sangat menghendaki, sangat mengharapkan, sangat mendambakan negeri kita, negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang sejahtera, negeri yang bahagia, negeri yang sentosa, negeri yang indah, negeri yang makmur dalam semua sisinya. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, ternyata dalam pandangan Islam pun dambaan-dambaan yang seperti ini juga ternyata sesuatu yang syar'i. Bukan lagi semata-mata fitrah, syar'i. Bahkan ini merupakan dambaan para anbiya wal mursalin, dambaan para nabi dan para rasul. Para anbiya wal mursalin memiliki dambaan yang sama seperti ini, mengharapkan negaranya, negerinya, bangsanya aman, sentosa, damai, sejahtera, makmur. Kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran doa yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika Nabiullah Ibrahim mentaati perintah Allah untuk menaruh, meletakkan istrinya dan putra sematawayang Ismail alaihi salam di sebuah lembah, yaitu lembah Mekah, di sisi Baitullah yang belum terbangun ketika itu. Ketika beliau berpaling pulang, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi Allah Ibrahim ialah Allah mengatakan dalam firman-Nya, mengabadikan dalam Al-Quran di Al-Baqarah 126, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fawmatti'uhu qalila thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, rabbi ja'al hadha baladan amina, wahai Rabbku jadikanlah lembah ini, lembah Mekah, baladan amina, negeri yang aman, dan berikan rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan, dari kalangan orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan kepada hari akhir. Allah berfirman, adapun yang kafir, maka akan kami berikan kepada dia kenikmatan sesaat, kemudian akan kami paksa dia, akan kami seret dia kepada azab neraka, dan neraka sejelek dia tempat kembali. Lihat doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Lembah Mekah ketika itu masih tandus, tidak ada rumah, tidak ada penduduk, enggak ada penghuni kecuali istri beliau dan putra sematawayang yang masih kecil, masih bayi ketika itu. Yang dimohon, yang diminta Nabi Ibrahim adalah Rabbi ja'al hadha baladan amina, dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semenjak itu lembah Mekah menjadi makmur dengan ada air zam-zam. Berdatangan orang-orang dari Bani Jurhum ke sana tinggal di sana, di sebuah tempat yang ramai dan makmur. Nabi Ibrahim alaihissalam berkesempatan untuk datang menjenguk putranya. Datang lagi menuju ke kota Mekah. Dalam kondisi Mekah sudah aman. Lembah Mekah sudah tentram. Lembah Mekah sudah menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Banyak penduduknya. Beliau kembali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata yang beliau panjatkan sama. Berdoa kepada Allah supaya negeri Mekah yang sudah aman itu terus aman. Di negara yang lebih aman, lebih sejahtera lagi. Diabadikan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Allah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadhal balada amina. Wajnubni wabaniya na'bud al-asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini. Beliau tidak mengatakan lembah ini, tapi hadzal balad, jadikan negeri ini amina, aman sentosa, damai sejahtera, dan jauhkanlah aku dan putra-putraku dari menyembah berhala. Kembali berdoa dengan doa yang sama, negeri yang sudah aman didoakan lagi supaya aman. Itu menggambarkan kepada kita kaum muslimin rahimakumullahu taala betapa pentingnya kondisi aman para sebuah bangsa. Betapa para anbiya wal mursalin mengetahui betapa urgennya rasa aman, rasa damai, rasa tentram, sejahtera dalam sebuah bangsa. Itu permohonan seorang nabi, seorang rasul. Tentunya syar'i, tentunya sangat dibenarkan dalam syariat, barakallahu fikum. Dan rasa aman di sini meliputi semua rasa aman. Aman dari sisi kejiwaan para penghuninya, masyarakatnya. Aman secara ekonominya. Aman secara ideologinya. Aman secara sosial kemasyarakatannya, aman secara politiknya, dan yang lain-lainnya. Dari perkara-perkara keamanan yang secara umum disebutkan dalam doa di atas. Sehingga sekali lagi, ketika kita sebagai warga negara Indonesia secara khusus, kita sebagai seorang muslim yang tinggal di negeri ini, kita dituntut secara syar'i. Kenapa syar'i? Tuntutan, bukan lagi secara fitrah. Dituntut secara syar'i mendambakan, mengharapkan negara kita, negara yang aman sentosa, damai sejahtera, makmur dari semua sisinya, stabil dalam semua sisi. Dan juga dalam pandangan Islam, kaum muslimin rahimakumullahu taala, rasa aman yang kita rasakan di tempat kita tinggal itu merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Kita merasa aman di tempat kita tinggal, di negara kita, nikmat yang begitu besar dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang Quraisy, tentang orang-orang Quraisy, di antara yang Allah anugerahkan kepada mereka ialah Allah memberikan rasa aman kepada mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif faly'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka rihlah, bepergian untuk berdagang di waktu musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb, kepada Rabb rumah ini, Rabbul Ka'bah ini, Allah Azza wa Jalla, yang memberi makan mereka dari kelaparan dan yang memberi rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Barakallahu fikum. Rasa aman itu merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Kepada mereka. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan anugerah-anugerah Allah kepada ahli Mekah. Kepada orang-orang Mekah. Di antara yang Allah sebutkan, rasa aman yang ada pada mereka. Penghuni Mekah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran ayat yang ke-97. Terkait dengan Mekah ini. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Padanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu jelas, yaitu maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang memasuki kota Makkah, maka dia akan merasakan keamanan. Itu anugerah Allah SWT kepada mereka semua. Sehingga dalam Islam, rasa nikmat, rasa aman, ketenteraman, kedamaian itu merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ketika menyebutkan kenikmatan-kenikmatan dunia dari hadis Ubaidullah ibnu Mihsan Al-Khutami radhiyallahu anhu ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunia. Yang artinya barang siapa di antara kalian berpagi hari dalam kondisi merasa aman di tempat dia tinggal. Yang kedua, sehat wal afiat jasadnya. Yang ketiga, memiliki makan untuk hari itu. Maka seolah dia dianugerahkan, dilimpahkan kepada dunia, kepada dia, dunia dan seisinya. Seolah-olah dunia ini dilimpahkan kepada dia. Tiga saja nikmat dunia itu. Dan yang pertama kali beliau sebutkan, keamanan. Rasa aman di tempat dia tinggal. Sehat walafiat jasadnya, bisa makan pada hari itu, dunia sudah jauh. Daerahnya aman, sakit-sakitan, para kepena, gimana? Hah? Para kepena. Kondisinya aman, badan sehat, gak bisa makan. Entah karena memang gak punya apa-apa untuk makan, atau banyak pantangan. Orang kepena. Disuguhi sate kambing, mboten Pak kolesterol. Disuguhi opor ayam, mboten Pak wonten santenipun kolesterol. Disuguhi teh manis, mboten Pak diabetes. Enggak nyaman. Badan sehat, makan masyaallah bisa, kondisi tempat dia tinggal chaos. Kacau. Kondisinya menakutkan, menegangkan. Mencekam. Ya gak enak. Mau makan apa dia? Serba ketakutan, serba gelisah, serba panik. Mau makan gak enak. Badan sehat pun jadi kurang nyaman karena kondisi yang tidak aman. Tapi ketika dapat tiga-tiganya, itulah yang namanya kenikmatan dunia. Yang pertama kali disebutkan oleh beliau adalah rasa aman. Aminan fi sirbihi. Dia merasa aman di tempat dia tinggal, barakallahu fikum. Sehingga rasa aman, ketentraman, kedamaian di tempat kita tinggal, di tanah air kita, itu merupakan nikmat azimah, nikmat yang begitu besar, begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib disyukuri. Maka wajib disyukuri. Barakallahu fikum. Bagaimana cara mensyukurinya? Bagaimana cara mensyukurinya? Ini yang paling penting. Barakallahu fikum. Cara mensyukuri nikmat ini, barakallahu fikum. Ialah yang pertama dengan mengupayakan, mengusahakan melakukan asbab, sebab-sebab yang bisa menjadikan negara kita aman dan damai, tenang sejahtera. Jadi bukan semata-mata angan-angan, kepingin ayam pak, ya kepingin mawon, nggak ada upaya, ya percuma. Harus ada usaha. Dan yang kedua, kita harus menjaganya, melestarikannya. Menjaga rasa aman tadi, kedamaian tadi, melestarikannya, dijaga, jangan dirusak. Ini dua poin penting sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat rasa aman tadi. Kita akan membahas satu persatu supaya tertanam dalam jiwa kita kecintaan yang lebih kepada tanah air kita dan semangat yang lebih untuk mewujudkan rasa aman tersebut, rasa kedamaian tersebut. Dikarenakan memang ini merupakan tanggung jawab masing-masing kita sebagai warga negara Indonesia. Bukan semata-mata aparat negara yang bertanggung jawab untuk mengamankannya, tapi semua warga negara tanpa terkecuali di pundak-pundak mereka ada tanggung jawab, ada kewajiban untuk mewujudkan rasa aman, rasa damai di negaranya dan melestarikannya, menjaganya. Adapun upaya mewujudkannya, ini pandangan kita, pandangan syariat ya, Pak. Adapun upaya mewujudkan rasa aman, itu dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, ternyata dimulai dari diri kita masing-masing. Dimulai dari diri kita masing-masing. Yaitu dengan cara islahun nafsi bil imani wal amalu salih. Islahun nafsi bil imani wa taqwa. Caranya masing-masing kita warga negara memperbaiki diri kita masing-masing, menjadikan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah yang saleh dengan iman dan amal saleh, dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ini pandangan Islam. Saya hanya memandang sisi Islamnya. Itu upaya yang disebutkan dalam Islam. Perbaiki diri masing-masing dengan iman dan takwa, dengan iman dan amal saleh. Iman di sini berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan prinsip-prinsip keimanan kita, berkaitan dengan tauhid kita, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus memperbaiki akidah, yakni akidah Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus perbaiki prinsip-prinsip keimanan kita sebagai kaum muslimin. Kita harus mengerti rukun iman yang 6, mengerti penjabarannya. Itu merupakan penjabaran daripada akidah Islam yang murni. Akidah. Kita harus menjaga tauhid kita, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul kita beribadah hanya kepada Allah semata, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ini keimanan. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang Nabiullah Ibrahim di atas. Ketika beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla memohon supaya negeri Mekah yang sudah aman itu selalu aman, beliau menyertakan dalam doanya satu poin penting, kunci daripada rasa aman tadi. Diabadikan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Ada terusannya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini poin pentingnya harus dilingkari. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini aman. Ada lagi yang kedua ini Pak, yang menyertainya. Dan jauhkanlah aku dan putra-putraku dari menyembah berhala. Ada kaitan erat di sini. Rasa aman itu dicapai dengan kita bertauhid, dengan kita memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Tidak bisa dengan cara-cara sebagaimana orang jahil, jahil itu zaman dahulu kala. Tidak mungkin dengan cara-cara menyembah berhala. Tidak mungkin dengan yang namanya berhalaisme. Tidak mungkin. Tapi dengan tauhid. Dengan kita beribadah hanya kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Juga dalam ayat yang lain di Al-An'am. Ayat yang ke-82. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, Allah melanjutkan, dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Dalam tafsirnya, kezaliman dalam ayat ini dimaknakan dengan kesyirikan. Sehingga maknanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, Allah menyatakan ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Wahum muhtadun, dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dua keutamaan dengan persyaratan. Keutamaan yang pertama dikasih rasa aman, al-amn. Ini meliputi dua semua rasa aman. Al-amnu fid dunia, al-amnu fil barzakh, al-amnu fil akhirah. Rasa aman, rasa damai di dunia ini. Rasa aman nanti di alam kubur. Rasa aman nanti dari akhir dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Hidupnya akan terbimbing dengan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini tidak bakal menyimpang dan mendapatkan hidayah kepada surga, kepada jannah di hari akhir nanti. Apa syaratnya? Beriman. Dan semata-mata beriman. Ada lagi yang kedua, beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Itu artinya upaya untuk mewujudkan rasa aman, ketentraman, kedamaian pribadi, wilayah kita, bangsa kita, itu diwujudkan dengan perbaikan diri masing-masing. Dan itu dengan memperbaiki akidah kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki tauhid kita. Kita harus menjadi sosok muslim yang berakidah kuat. Sosok muslim yang memiliki prinsip iman yang lurus. Kita harus menjadi sosok muslim yang betul-betul ibadahnya hanya kepada Allah semata. Tidak boleh ada berhalaisme. Tidak boleh ada kemusyrikan-kemusyrikan. Tidak boleh ada. Baru mendapatkan keutamaan tadi. Allah yang ngasih anugerah. Allah yang ngasih rasa aman. Allah yang akan memberikan mereka semua kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan, rasa aman, stabilitas diri kita dan bangsa kita dengan cara seperti ini. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, memperbaiki diri dengan amal saleh, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Kita harus menjadi hamba Allah yang saleh dengan amal saleh, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Yang namanya takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Yang namanya takwa meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, larangan yang haram-haram atau larangan yang makruh. Kita menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bertakwa. Dan itu meliputi semua sisi kehidupan. Akidahnya benar, ibadahnya benar, ketaatannya masya Allah, ibadahnya masya Allah, akhlaknya bagus, adabnya bagus, muamalahnya baik, interaksinya juga baik, meninggalkan semua perkara-perkara dilarang oleh agama, baik larangan terkait dengan akidah, larangan terkait dengan masalah ibadah, atau larangan terkait dengan muamalah, akhlak yang buruk dan segala macamnya, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ini akan mendatangkan keberkahan negeri, akan mendatangkan keindahan bangsa, akan mendatangkan kemakmurannya, kesejahteraannya, kedamaiannya, kebahagiaannya yang menjamin Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mengerjakan asbab. Di An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menerangkan masalah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man 'amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Yang artinya barang siapa yang beramal saleh. Satu. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau dia wanita, dalam keadaan dia mukmin, iman dan amal soleh, Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah yang menjanjikan, maka sungguh dikasih dua penekanan di sini, lam taukid dan nun taukid. Falanuhyiyannahu, maka sungguh-sungguh kami anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Bahasa thayyibah itu sudah tak terlukiskan, begitu indah, begitu tentram, begitu damai, begitu bahagia, begitu baik. Dan itu dari Allah Azza wa Jalla. Meliputi hayatan thayyibah fid dunia, di dunia ini, dan hayatan thayyibatan fil akhirah. Termasuk hayatan thayyibah akan dikasih qanaah dalam urusan dunia, dikasih kezuhudan dalam urusan dunia, hanya memilih yang halal-halal dalam urusan dunia, ketentraman hati, kedamaian hati di dunia ini. Barakallahu fikum, dengan iman dan amal saleh. Juga di Al-Maidah. Sebentar. Al-A'raf. Al-Maidah. Al-A'raf ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam firman-Nya terkait dengan sebuah bangsa, sebuah daerah, sebuah desa. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi." Kalau seandainya penghuni sebuah desa, penduduk sebuah desa beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Siapa yang menjamin? Allah. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah itu maha kaya, Allah maha segala-galanya. Allah yang menjanjikannya akan dikasih limpahan barokah langit, barokah bumi bagi penduduk desa, penduduk sebuah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kuncinya. Ini kuncinya. Upaya untuk betul-betul kita berusaha mewujudkan kedamaian bangsa, ketenteraman bangsa dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan iman dan amal saleh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Luar biasa. Ini upaya yang pertama, memperbaiki diri kita dengan al-iman wal-amalu salih, dengan al-iman dan taqwa kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Naam, dengan taqwa Allah, dengan taqwa kepada Allah, interaksi seorang hamba dengan Allah akan bagus. Interaksi seorang hamba dengan sesama juga akan bagus. Habur minallahnya bagus, habur minannas juga bagus. Dengan takwa kepada Allah, dia akan baik dalam berinteraksi dengan keluarganya, dia akan bagus bermuamal dengan tetangganya, akan bagus berinteraksi dengan masyarakatnya, dia akan bagus berinteraksi dengan bangsanya dan negaranya. Dan akan bagus semuanya dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan dia melaksanakan perintah Allah di semua keadaan tadi dan menjauhi larangan Allah dari dalam semua keadaan tadi. Barakallahu fikum. Dengan takwa kepada Allah. Upaya yang kedua yang disebutkan oleh para ulama ialah disebutkan secara khusus. Mereka menyebutkan dengan cara masing-masing kita sebagai warga dan negara menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat kepada penguasanya yang muslim, walaupun dia banyak kekurangannya, walaupun dia mungkin zalim, walaupun mungkin dia orang fasik, walaupun yang penting dia muslim, mentaati penguasanya dalam semua perkara kecuali dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam semua keadaan kita, dalam kondisi kita suka gak suka, dalam kondisi kita lapang dan sempit, suka dan duka, dalam semua hal, dalam semua keadaan dan dalam semua hal, selama bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam banyak hadis, sangat banyak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat kepada penguasa yang muslim dalam semua keadaan, dalam semua hal selain dalam keadaan maksiat kepada Allah azza wajalla. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Barakallahu'alaikum. Yang artinya wajib atas tiap-tiap muslim mendengar, patuh, taat kepada penguasanya pada apa yang dia suka atau yang dia benci, selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Ketika diperintah dengan kemaksiatan, maka jangan kamu taati hal tersebut saja. Itu sabda Rasulullah SAW. Dan dampaknya sangat positif. Diriwayatkan dari salah seorang ulama tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan, "Wallahi la yastaqimuddin illa biwulatil amr." Sungguh demi Allah, agama ini tidak akan istiqomah, tidak akan lurus melainkan dengan para penguasa. Wa in jaru wa zalamu, walaupun penguasanya zalim, walaupun penguasanya bengis, kata beliau, "Wallahi lama yuslihu Allahu bihim akthar mimma yufsidun." Sungguh demi Allah, apa yang Allah perbaiki, apa yang Allah perbaiki melalui penguasa itu lebih banyak dari apa yang mereka rusak. Kalau mau disensus kekurangan penguasa dengan positifnya, lebih banyak positifnya, lebih banyak kemaslahatannya, lebih banyak kebaikan-kebaikannya dibandingkan dengan kerusakannya. Itu ucapannya ulama salaf. Juga dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam, belum menegaskan, "As-sam'u wa ta'ah li wulati umuril muslimin fiha sa'adatu dunya wa biha tantazimu masalihul ibadi fi ma'ayishihim wa biha yasta'inuna ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim." Belum mengatakan mendengar, patuh dan taat kepada penguasa-penguasa muslim, padanya ada kebahagiaan dunia. Dengan itu, semua kemaslahatan-kemaslahatan rakyat, akan tertib, akan teratur. Kehidupan mereka juga demikian. Dengannya pula, kaum muslimin akan bisa menampakkan agama mereka dan terbantu untuk mentaati Allah Rabb mereka. Ini sebagian kecil daripada kemaslahatan mentaati penguasa. Tapi banyak lagi yang lain. Kalau masing-masing warga negara, terutama yang muslim, patuh, taat kepada penguasanya, maka tidak akan ada yang namanya aksi-aksi yang enggak dikehendaki, baik secara syar'i atau secara pemerintahan. Tidak akan ada yang namanya aksi-aksi pemberontakan. Tidak ada lagi yang namanya aksi-aksi kudeta atau gerakan-gerakan separatis atau demo-demo menentang penguasa atau hujatan-hujatan kepada pemerintah. Tidak ada. Karena semuanya taat dan patuh dalam perkara kebaikan atau perkara yang mubah. Tidak akan ada. Akan hilang dengan sendirinya yang namanya radikalisme. Hilang dengan sendirinya yang namanya terorisme. Yang hilang dengan sendirinya yang namanya ekstremisme terkait dengan seorang penguasa. Tidak akan ada. Dikarenakan semuanya taat kepada Allah dan Rasulnya untuk mentaati penguasanya. Ini adalah perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semuanya satu kata, satu kalimat, satu langkah bersama dengan penguasanya. Barakallahu fikum, untuk menggapai kemaslahatan dunia, kemaslahatan bangsa, bahkan dengan itu akan tercapai kemaslahatan agama. Kadang-kadang tenang. Urusan kezaliman pemerintah pribadinya mereka. Urusan mungkarnya mereka, pribadinya mereka. Urusan apa? Urusan mereka sudah. Yang penting masyarakatnya tentram, damai, tenang, bahagia. Bisa menjalankan kehidupan-kehidupan pribadinya dengan tenang, dengan aman. Bisa mengerjakan ibadahnya dengan tenang, dengan aman, dengan tentram. Dikarenakan tidak ada gerakan-gerakan yang seperti itu. Dan yang berikutnya lagi adalah, kalau rakyatnya itu soleh, kalau warga negaranya patuh dan taat, dengan sendirinya Allah Azza wa Jal akan anugerahkan kepada mereka penguasa yang soleh. Ikut-ikutan soleh. Senang penguasanya, senang pemerintahnya. Tidak pernah ada huru-hara, tidak ada yang namanya demo-demo, tidak ada yang namanya gerakan-gerakan separatis, tidak ada gerakan seperti itu. Nyaman, tentrem. Pemerintah yang mengatakan A, semuanya A, yang penting bukan maksiat. B, semuanya B, yang penting bukan maksiat. Lanjut, lanjut, berhenti, berhenti, maju, maju. Satu kata, satu langkah. Luar biasa. Satu bangsa, satu negara. Akan nampak keindahan sana barakallahu fikum. Seperti yang digambarkan tadi oleh para ulama, betul-betul dunia akan indah, akan tentram, akan tenang. Kehidupan dunia akan dilaksanakan dengan tertib. Bahkan masing-masing umat bisa beribadah dengan tenang. Barakallahu fikum. Kaum muslimin akan tenang dalam beribadah, tenang dalam mengerjakan keislamannya, mentaati Rabbnya dengan tenang. Ini dua kunci utama yang disebutkan oleh para ulama untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, kebahagiaan sebuah bangsa. Iman, amal soleh, iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal, dan jadilah warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasanya. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Tentunya itulah yang namanya bentuk syukur nikmat kita kepada Allah Azza wa Jal atas karunia yang dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita dengan negara kita yang tenteram, yang aman. Adapun yang berikutnya adalah menjaga dan melestarikannya. Jadi enggak semata-mata mewujudkan, dihancurkan. Dijaga dan dilestarikan. Dijaga dan dilestarikan. Ini juga merupakan tanggung jawab masing-masing kita. Barakallahu fikum. Dijaga dan dilestarikan. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Cara menjaganya ialah dengan terus kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dari Allah dalam bentuk rasa aman ini. Kita harus mensyukurinya dan betul-betul berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini. Jangan sampai kufur nikmat. Jangan sampai kufur nikmat. Jangan sampai menggunakan kenikmatan ini untuk hal-hal yang membuat Allah murka. Jangan sampai kenikmatan yang ada itu digunakan untuk perkara-perkara yang melanggar agama. Atau perkara yang sia-sia. Sebab dengan kufur nikmat semua nanti akan berbalik. Kenikmatan itu akan menjadi nikmah. Hukuman dari Allah Azza wa Jal. Ketentraman, kedamaian, ketenangan akan berubah menjadi situasi yang menyakitkan, yang mencekam, yang membinasakan, yang menghancurkan. Allah sendiri yang bakal mencabut nikmat tadi dari hamba-hambanya. Allah sendiri yang bakal mengirimkan hukuman-hukumannya. Ketika masyarakat tadi kufur nikmat. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di An-Nahl 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, membuat permisalan dalam Al-Quran tentang sebuah negeri. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat permisalan sebuah desa dulu aminatan, negara tadi aman sentosa, mutmainnah, tenang, damai, sejahtera. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, datang kepada negara itu rezekinya yang berlimpah ruah dari semua penjuru tanah air. Rezekinya lancar, berlimpah ruah. Ternyata fakafarat bi an'umillah. Ternyata dia kufur, mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jal. Bukan dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Bukan digunakan untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bukan untuk iman dan amal saleh, tapi digunakan untuk melanggar agama. Dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, mengerjakan kemungkaran-kemungkaran. Kufur nikmat. Dibalik oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan kepada negeri tadi pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan dengan sebab apa yang mereka lakukan sendiri. Dibahasakan dengan pakaian dikenakan oleh dia, enggak bisa lepas. Terpakai sudah. Dan pakaiannya itu pakaian kelaparan. Lapar terus. Pakaian ketakutan. Ketakutan terus. Nikmat yang dulunya berlimpah ruah. Hilang. Yang dulunya swasembada pangan. Sekarang kaliren. Tidak ada makanan. Sebab kekurangan. Dulunya tentram. Dulunya tenang. Dulunya damai. Sekarang kondisinya mencekam. Menakutkan. Diliputi rasa takut yang sangat warga negara tadi. Allah yang ngasih nikmat, Allah pula yang mencabutnya. Allah yang ngasih nikmat, Allah pula yang mencabutnya. Dikasih nikmat dikarenakan dia, masya Allah, iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Dicabut nikmat tadi dikarenakan kufur nikmat kepada Allah Azza wa Jal. Maka jagalah rasa aman ini, lestarikan rasa aman yang ada di bangsa kita ini dengan senantiasa syukur nikmat. Jangan banyak keluh kesah. Jangan banyak keluh kesah. Jangan banyak nuntut. Apa yang ada disyukuri. Harus memiliki sikap qanaah, merasa cukup dengan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Harus memiliki rasa kezuhudan, bersahaja dalam kehidupan ini. Cukup. Mencari usaha, mencari ma'isyah yang halal, dapat alhamdulillah. Punya sawah digarap panen alhamdulillah. Jagung-jagung panen alhamdulillah. Dapat buahnya alhamdulillah. Wa syukurillah. Yang banyak syukurnya. Dapat sedang alhamdulillah. Dapat sedikit alhamdulillah. Terakhirnya kak, alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Disyukuri. Itu penting. Jangan kemudian dikit-dikit ngeresuloh, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit keluh kesah. Gagal panen. Tidak kemudian evaluasi diri yang disalahkan banyak orang. Ini gara-gara ini. Dulu itu sungainya lancar. Sekarang pendangkalan sungai. Pemerintahnya gak becus. Pemerintah lagi yang salah ini. Ngomel terus, keluh kesah terus, begitu dapat banyak syukurnya lupa. Jangan kufur nikmat, syukur nikmat Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya negara kita negara kaya loh Pak. Saya pandang itu negara kita kaya banget loh Pak. Bukti yang paling gampang itu setiap kali ada yang baru banyak yang beli. Gitu kan? Ada mobil keluaran baru, ada yang beli, ada yang punya. Motor yang baru, banyak yang beli. Depan itu Masya Allah itu, numpuk sama motornya itu. Masya Allah. Luar biasa. Disyukuri. Disyukuri. Dengan kita senantiasa bertahmid kepada Allah Azza wa Jal. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Gunakan semua itu untuk mentaati Allah. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Memberi ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Syukuri. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, upaya untuk menjaganya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa menghancurkan kenikmatan tadi. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa mensirnakan keindahan tadi, kebahagiaan tadi. Dalam pandangan Islam, sekali lagi saya pandangkan dengan pandangan Islam, barakallahu fikum. Dalam pandangan Islam yang menghancurkan semua kenikmatan tadi, kedamaian tadi, keindahan-keindahan bangsa tadi, itu ialah mukhalafatu syar'illah, dikarenakan menyelisihi bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua tindakan-tindakan, ucapan-ucapan, perilaku-perilaku, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan bimbingan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nur ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah, semua fitnah, syahwat, syubhat, munculnya berbagai macam ideologi-ideologi yang menyimpang, munculnya fitnah syahwat, berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, ditimpa oleh berbagai macam fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kondisinya akan semakin hancur. Pertebaran di mana-mana semua yang namanya fitnah. Termasuk fitnah dalam ayat ini adalah penguasa yang zalim. Atau ditimpa azab yang pedih. Termasuk azab yang pada dalam ayat ini adalah az-zalazil, gempa-gempa, bencana-bencana, musibah besar yang menimpa sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Atau azab itu di akhirat nanti, na'udzubillah min dzalik. Itu semua dikarenakan mukhalafatu amrillah, menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla, menyelisihi bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tertimpa fitnah, tertimpa azab yang sangat pedih. Yang dulunya tentram, dulunya aman, jadi banyak fitnah. Dulunya tenang, dulunya bahagia, dulunya indah, banyak azab yang turun. Ingat, karena mukhalafatu amrillah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Dalam ayat yang lain dalam surat Thaha 124, Allah kembali mengingatkan, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, barang siapa yang berpaling dari ibadah kepada aku, tidak mau lagi beribadah kepada Allah, tidak mau lagi ingat Allah, diganti dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa, Allah mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh bagi dia kehidupan yang sempit, sangat sempit kehidupan dia, dan nanti akan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Al-i'rab an dzikrillah, dikarenakan berpaling dari ibadah kepada Allah, berpaling dari zikir kepada Allah menuju kepada perkara yang mungkar, perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalam pandangan yang menghancurkan semua tadi. Apapun bentuk kemaksiatannya, apapun bentuk dosanya, apalagi kalau sampai pada tingkat kekufuran kepada Allah, apalagi sampai pada tingkat kesyirikan, kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, mendustakan Allah, merusakkan Rasulullah SAW, merusakkan Al-Quran, menistakannya, menghinakan Islam dan yang semisalnya, maka tidak akan lebih fatal lagi para pelaku, mendatangkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Kita mengajar dan belajar dari sejarah umat-umat terdahulu. Padanya ada ibrah besar, ada durus, pelajaran penting yang bisa kita ambil. Umat yang terdahulu kala, Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan ragam hukuman. Allah menyiksa mereka dengan ragam siksa. Itu semua dikarenakan mereka menyelisihi bimbingan Allah dan Rasulnya masing-masing. Terutama kekufuran, terutama kesyirikan. Ditambah lagi dengan dosa-dosa maksiat kepada Allah Azza. Allahul Musta'an. Kita membaca sejarah dalam Al-Quranul Karim, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rasul pertama yang diutus di muka bumi ini, mengajak umat kembali kepada tauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, meninggalkan segala bentuk berhalaisme kala itu. Umat pada waktu itu menyembah berhala, menyembah 5 patung orang soleh, Waddan, Wad, Waswa', Wayahud, Ya'ub dan Nasr. Didapatkan dalam surat Nuh. Menyembahnya. Patung, berhala, arca. Yang punya kemampuan memberikan kemanfaatan atau kemadharatan. Makhluk, ciptaan mereka sendiri. Mereka semua mereka ibadai. Itu kemusyrikan yang sangat nyata. Didakwai oleh beliau. Sahabat dalam kerak dakwah. Sampai 950 tahun. Nabi Nuh diutus kepada mereka, al-fasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun dikurangi 50 sama dengan 950 tahun lamanya mendakwahkan tauhid, mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah, berakidah yang benar, meninggalkan berhalaisme, arcaisme. Ditentang, ditolak Allah pun turunkan azabnya kepada mereka. Diturunkan yang namanya hujan yang sangat deras dari langit. Ditambah lagi bumi memancarkan air yang sangat deras. Atas dan bawah itu air. Dengan derasnya. Tidak ada yang selamat kala itu kecuali yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dan kaumnya yang beriman kepada beliau. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak beriman kepada beliau bersama dengan beliau jadi sedikit sekali yang naik di atas bahtera Nabi Nuh. Sebuah hukuman yang tidak pernah ada di sebelumnya. Ketika melihat anaknya tertinggal dari bahtera, Nabi Nuh memanggil, ya bunayyarkam ma'ana waladakum minal ma'al haliki. Wahai putraku, mari naik. Naik kamu bersama dengan kami di bahtera kami. Kamu jangan bersama dengan orang yang binasa. Allah takdirkan itu anak kafir. Dia mengatakan, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan lari ke gunung itu. Gunung itu akan bisa menjaga aku dari air ini. Kata Nabi Nuh, la asimal yaum min amrillah. Pada hari ini tidak ada yang bisa menjaga dirinya dari hukuman Allah Azza wa Jalla, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Wa hala bainahumal mauj. Mereka berdua pun terhalang oleh ombak yang begitu deras. Fakana minal mughraqin. Dia pun tenggelam bersama dengan yang binasa. Bayangkan, airnya itu sampai menenggelamkan gunung. Bukan ketinggian 10 meter tsunami, 30 meter tsunami, menenggelamkan gunung. Ya, gunung ini pirang meter, Pak? Mengerikan. Gunung Merapi ini berapa meter? Dari permukaan laut. 30 kaki. 3000 meter. Dari permukaan laut. Masya Allah. Tidak pernah ada musibah seperti ini. Allah hukum mereka semua dikarenakan kemusyrikan mereka. Tidak ada yang bisa mencegah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa. Kita membaca lagi sejarah kaum-kaum yang berikutnya lagi. Di sana ada kaum Syu'aib. Barakallahu fikum. Nabi Syu'aib alaihi wassalam. Ternyata kaumnya ini mendustakan Nabi Syu'aib. Tidak mau beriman kepada Nabi Syu'aib. Mengecilkan perkara Nabi Allah Syu'aib. Kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul Syu'aib ketika itu sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi kaum Nabi Syu'aib ini barakallahu fikum paling suka ketika itu mengurangi timbangan, curang dalam perkara timbang menimbang. Padahal di pasar-pasar kita, pasar-pasar kaum muslimin ini, urusan mengurangi timbangan dianggap perkara biasa. Jujur malah aneh. Iya, betul. Itu Allah kirimkan kepada mereka hukuman yang begitu mengerikan. Dikasih gempa yang begitu dahsyat. Rajwa. Dikarenakan mereka merusakkan Nabiullah Saleh. Barakallahu fikum. Allah abadikan dalam Al-Quran di Al-Ankabut ayat yang ke-37. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang kaum Nabi Syu'aib, fakadzabuhu. Ternyata mereka mendustakan Syu'aib. Fa'akhadathumur rajfatu. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka pun dihukum, diazab oleh Allah dengan rajfah, ay zilzal, gempa yang begitu dahsyat. Maka mereka pun menjadi mayat, mayat yang terkapar di rumah-rumah mereka. Hancur berantakan semua rumah-rumah mereka, gedung-gedung mereka yang mereka miliki, hancur berantakan semua dengan gempa yang sangat dahsyat. Juga diabadikan di Al-A'raf ayat yang ke-90 dan setelahnya. Allah mengatakan tentang kaum Nabiullah Syu'aib, wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la'in ittaba'tum Syu'aiban innakum idzal la khasirun. fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Dan berkata sekelompok orang-orang yang kafir dari kaum Nabi Syuaib, kalau kamu mengikuti Syuaib ini, sungguh kamu merugi. Tidak mau beriman kepada beliau. Maka mereka pun dihukum oleh Allah dengan rajfah, dengan gempa yang sangat dahsyat. Maka mereka pun menjadi mayat yang terkapar di rumah-rumah mereka. Na'udzubillah. Juga kaum Nabi Allah Saleh, juga 70 orang dari kaum Nabi Musa yang dipilih, mereka semua dikasih gempa, dihukum dengan gempa yang sangat dahsyat oleh Allah SWT. Barakallahu fikum. Juga kita membaca lagi sejarah kaum Lut alaihi salatu wassalam, yang dikenal sebagai kaum yang sangat rendah, yang sangat hina. Kaum sodomi, homoseksual dengan sesama jenis. Mungkin kalau di zaman sekarang LGBT. Dan dikerjakan terang-terangan di tempat-tempat mereka kumpul, di tempat-tempat pertemuan-pertemuan mereka. Tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Na'udzubillah. Sampai kayak orang fly, orang yang sudah mabuk dengan bahasa seperti itu. Ketika datang para malaikat yang menjelma menjadi manusia biasa, datang kepada Nabi Lut, ketahuan sama kaumnya, itu mereka langsung berbondong-bondong menuju ke rumah Nabi Lut, menginginkan mereka-mereka tadi. Na'udzubillah. Ya, sangat sangat tampan para malaikat. Mengerikan. Itu disebutkan dalam Al-Quran kayak orang yang betul-betul sudah wis kesetanan sudah. Sudah mengerikan kondisi mereka. Ditawari putri-putri Nabi Lut, mereka datang. Sangat mengerikan. Maka datang azab Allah Azza wa Jalla begitu mengerikan. Azab yang betul-betul sangat mengerikan, tidak pernah ada sebelumnya. Belum pernah Allah mengazab suatu kaum sebagaimana Allah mengazab kaum Nabi Lut. Barakallahu fikum. Desa mereka, wilayah mereka, kaum sodomi tadi ini, kaum LGBT ini, itu diangkat oleh Allah SWT. Terangkat. Terangkat sampai ke langit. Sampai ke langit. Penghuni-penghuni langit mendengarkan suara-suara mereka, suara hewan-hewan mereka. Sangat dengar itu sangat tinggi di langit sana itu. Kemudian dibalik desa mereka tadi. Dikembalikan ke dalam tanah mereka sebelumnya. Disertai dengan hujan batu. Mereka semuanya hancur binasa di situ. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada yang bisa menghalangi hukuman Allah. Bila Allah menghendaki demikian. Barakallahu fikum. Bukan semata-mata mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah dosa yang mereka lakukan yang membuat Allah murka. Allah marah. Menetapkan hukuman-hukumannya kepada mereka. Sesuatu yang sangat mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Saya jambir ini. Mohon maaf, gaya ngomongnya Jawa Timuran. Sampai jaminan ini? Jaminan? Jadi kirang pintan ini? Kirang pitung menit ini? Masya Allah. Itu Nabi Lut. Yang lainnya lagi, Qarun. Ada apa dengan Qarun? Orang yang begitu kaya raya. Harta bendanya luar biasa banyak. Tidak usah pikirkan harta bendanya, kuncinya wis. Kuncinya itu begitu banyak, begitu berat. Kalau seandainya digotong oleh beberapa orang yang kuat dari kaumnya, tidak sanggup menggotongnya. Kuncinya tok nih. Nah, bagaimana harta bendanya? Baru kuncinya itu. Tetapi Qarun ini termasuk orang yang kafir kepada Allah, kafir kepada Nabi Allah Musa, berimannya kepada Fir'aun. Fir'aun mengaku sebagai siapa? Fir'aun mengaku sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jal. Diimani oleh Qarun sama Haman dan teman-temannya itu. Dengan congkaknya dia, sombongnya, memamerkan kekayaan dia, apa yang dia miliki, disertai dengan kekufuran kepada Allah dan juga Rasul Musa alaihissalatu wassalam, dihukum oleh Allah Azza wa Jal, ditenggelamkan Qarun dan harta benda yang dia miliki itu dalam perut bumi. Namanya khasaf. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu bidunillah. Maka kami tenggelamkan dia ke dalam perut bumi, dia dan rumah-rumahnya, dan tidak ada satu pun dari kelompok dia yang menolong dia selain Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi qad a'jabathu nafsuhu fa khasafa Allahu bihi al-ardha fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Dulu ada seseorang yang dengan congkaknya, dengan angkuhnya, dia berjalan menggunakan dua pakaian dia begitu indah, sudah merasa sombong, merasa takjub dengan dirinya. Allah tenggelamkan dia ke dalam perut bumi, dan dia pun terus menggeliat dalam perut bumi sampai hari kiamat nanti. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namanya khasaf. Itu ada di masa lalu. Kalau sekarang namanya apa, Pak? Likuifaksi. Ngoten nggih? Hah? Barakallahu ditenggelamkan dalam perut bumi. Itu diadoni. Yang namanya tempat desa itu diadoni. Hah? Kayak di blender begitu. Terus naik ke atas sampai ditenggelamkan dalam perut bumi. Nauzubillah. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya lagi. Kisah-kisah umat terdahulu itu perlu diambil pelajaran daripadanya. Jangan sampai meniru apa yang dikerjakan oleh umat-umat tadi, sebab akan menimpa kita apa yang menimpa mereka. Barakallahu fikum. Nanti diteruskan kembali pada zuhur, barakallahu fikum, supaya ngomongnya plong, tidak terhambat oleh batasan waktu. Ngerti nggih? Teruskan kembali insyaallah ta'ala pada zuhur nanti beberapa kisah-kisah tentang umat-umat sebelumnya yang menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya untuk di zaman sekarang ini. Tarakallahu fikum, sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah ta'ala.